إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار أيها المسلمون جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا telah kita ketahui bersama bahwa merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap manusia ketika menjalani kehidupannya tentulah dia suatu ketika akan terjatuh di dalam suatu kesalahan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmatnya, dengan sifat halimnya, yakni sifat lemah lembutnya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan taubat untuk menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan akan menerima taubat dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa allazi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'at." Dan dialah Allah zat yang akan menerima taubat-taubat dari hamba-hambanya dan zat yang memaafkan kesalahan-kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membuka pintu pengharapan bagi hamba-hambanya yang telah terjatuh atau bergelimang di dalam dosa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asyrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya, "La taqnatu mir rahmatillah." Janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. "Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang akan menerima taubat, akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. "Innahu huwal ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian Allah SWT juga menganjurkan hamba-hambanya untuk bersegera bertaubat dan tidak menunda-nundanya sampai ajalnya datang. Karena apabila seorang menundanya sampai ajalnya datang tidak akan diterima taubatnya. Allah SWT berfirman, walaisatit taubatu lil innama taubatu lil ladina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Hanya saja Allah SWT akan menerima taubat dari orang-orang yang telah melakukan kesalahan, kemudian dia bersegera untuk bertobat. Maka mereka itulah yang akan diterima taubatnya. Dan sesungguhnya Allah SWT adalah Zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Walaisatit taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut walaisatit taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an وللذين يموتون وهم كفار فأولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Dan tidaklah Allah SWT akan menerima taubat dari orang-orang yang melakukan kesalahan sampai ketika datang kepadanya sakaratul maut, baru kemudian dia menyatakan, aku bertobat sekarang. Demikian pula Allah tidak akan menerima taubat dari orang-orang yang mati di dalam kekufuran. Maka bagi mereka lah kami sediakan azab yang pedih. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat menganjurkan kepada umatnya untuk bersegera bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Al-Aghar Ibn Yasar Al-Muzani, qala sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah SWT dan memohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah SWT di dalam sehari 100 kali. Demikian pula di dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, inna allaha yabsutu yadahu billayli liyatuba musi'un layl liyatuba musi'un nahar وَيَلْسُدُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَطُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. Sesungguhnya Allah SWT membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berbuat kesalahan pada siang hari. Dan Allah SWT membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berbuat kesalahan di malam hari sampai matahari terbit dari arah barat. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها الناس, setelah kita mengetahui dalil-dalil dari Al-Kitab wa Sunnah tentang disyariatkannya taubah, maka perlu juga kita mengetahui persyaratan akan diterimanya taubah. Maka dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Salihin, qala rahimahullah, qala al-ulama, at-taubah wa at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin, fa in kanatil ma'siyatu bainal 'amdi wa bainallah la tata'allaqu bi haqqi adami falaha thalathata syurut. Dan at-taubah adalah wajib untuk setiap dosa. Maka apabila kemaksiatan yang dilakukan itu adalah suatu hal yang terkait hamba dengan Rabbnya dan tidak ada kaitannya dengan hak adami, maka syarat taubat darinya ada tiga. Ahaduha ayyukli'a anil maksiyah. Yang pertama, hendaknya kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Wasani ayyandama ala fi'liha. Hendaknya seorang yang bertobat itu menyesal telah melakukannya. Wasalis ayyaz'ama ay alla ya'uda ilaiha abadan. Dan yang ketiga, hendaknya dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya selama-lamanya. Fa in faquda ahadus salasati la tasih taubatuh. Maka apabila hilang salah satu dari tiga syarat ini, maka tidak sah taubatnya. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami fa syurutuha arba'atun hadhihi salasa wa ay yabra'a min haqqi sahibiha. Dan apabila kemaksiatan tersebut ada kaitannya dengan hak adami, maka syarat-syarat taubatnya ada empat, yaitu tiga syarat yang telah disebutkan di atas, dan ditambah satu syarat lagi, yaitu hendaknya dia berlepas diri dari hak saudaranya. Wa in kanat malan aw nahwu raddahu ilaih. Maka apabila kezaliman atau kemaksiatan tersebut berupa harta atau yang semisalnya, maka hendaknya dia mengembalikannya kepada saudaranya yang telah dia zalimi. Wa in kanat hadda qadfin aw nahwu makkanahu aw talaba afwu. Dan apabila kezaliman itu berupa tuduhan dusta atau tuduhan palsu, maka hendaknya dia merehabilitasi atau memperbaiki nama orang yang telah dia tuduh, atau hendaknya dia meminta maaf kepada saudara yang telah dia tuduh tersebut. Wa in kanat ghibah istahallahu minha. Dan apabila berupa ghibah, maka hendaklah dia meminta kehalalan dari saudara yang telah ghibahi tersebut. Wa yajibu at-taubah fi min jami'i dzunub. Fa in taba min ba'dhiha sahha taubatuh inda ahli al-haq fi min dzalika adz-dzunub. Dan wajib bertaubat bagi untuk setiap dosa, untuk semua dosa. Dan apabila seseorang bertobat dari sebagiannya saja, maka sah taubatnya menurut ulama ahli tahqiq. Wa baqi 'alaihil baqi, dan tersisa baginya dosa-dosa yang dia belum bertobat darinya. Wa qad tawaharat dalailu al-kitab wa sunnah wa ijma'il ummah min wujubi at-taubah. Dan sangat jelas dalil-dalil dari al-kitab dan sunnah, demikian pula ijma' kaum muslimin atas wajibnya untuk bertobat dari kesalahan-kesalahan. Akhirnya kita memohon kepada Allah SWT, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bertaubat kepadanya, dan untuk bersegera bertaubat, untuk tidak menunda-nundanya sampai datang ajal menjumpai kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.